untuk kalian semuanya. Aku pengen semuanya di sini. Ku ambil gitar dan mulai memainkan suaranya. Kita nyanyikan, namun tak sepatah kata yang bisa terucap. Hanya ingatan yang ada di kepala. Angin tetap berhembus, cuaca berubah, daun-daun tetap tumbuh, dan kata hatiku pun takkan pernah berubah. Berjalan dengan apa adanya di malam yang dingin dan gelap. Oh, untuk dilupakan kenangan yang indah bersamamu. Thank you banget buat Jember, slankernya semuanya, terima kasih. Apa, Ceh?